يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها ثم أما بعد معاشر المسلمين جماعة جمعة مسجد الفلاح yang diberkati Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah 168-169 Allah Ta'ala berfirman kepada kita semua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah apa-apa yang ada di bumi yang halal dan thayyib. Perintah Allah kepada kita semua ma'asyiral muslimin. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sungguh setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Setan cerdas ma'asyiral muslimin. Kadang-kadang dia mengatakan kepada kita, tidak apa-apa, toh nanti juga disedekahkan. Toh nanti juga untuk masih buka puasa orang-orang yang berbuka puasa. Toh nanti juga diberikan kepada panti asuhan. Toh yang melakukan seperti ini bukan kamu doang, kata syaitan. Toh ada yang jauh lebih besar, tapi dia makan sendiri, kamu kan untuk masjid. Misalnya, na'udzubillah. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Semanis apapun rayuan syaitan, ma'asyiral muslimin, kata Allah, innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu bagi kalian musuh yang nyata. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Setan itu dia hanya memerintahkan kepada kalian asuh keburukan, wal fahsya dan perbuatan keji. Mungkin kadang-kadang dibungkus dengan bingkai yang sangat indah. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan agar kalian berbicara, berkata-kata atas Allah tentang dengan apa yang tidak kalian ketahui. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Maka sepatutnya bagi muslim yang mendengar ayat ini untuk melihat kembali pekerjaannya sekarang. Pekerjaanku ini apakah sudah murni halal? Jangan sampai aku pulang ngasih anak istriku dengan barang-barang haram. Diperhatikan lagi, kadang-kadang perkara haram itu sangat-sangat tersembunyi sekali. Dan orang kalau tidak senantiasa menghadiri majelis ilmu, kadang-kadang susah membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dan zaman sekarang hal ini sudah terjadi ma'asyiral muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sahihul Bukhari, sahih hadisnya, beliau bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman, akan datang pada manusia suatu zaman, la yubalil mar'u bima akhadhal mal, seseorang tidak peduli dengan apa, dari mana, bagaimana ia mengambil harta. Amin halalin am min haram, apakah dia mengambilnya dari barang halal atau barang haram, tidak peduli. Mengapa kita sebagai seorang muslim harus peduli ma'asyiral muslimin? Karena diterimanya amal kita tergantung kepada apa yang kita makan. Sekarang orang-orang pada berangkat haji, Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima haji mereka dan menjadikan mereka mabrur ma'asyiral muslimin. Tetapi yang perlu diperhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharajar rajulu hajjan." Jika seseorang keluar untuk haji, binafaqatin thayyibah, dengan nafkah yang halal, thayyib, fa wada'a rijlahu fil gharz, kemudian dia meletakkan kakinya pada tempat pijakan kaki, fa nada, kemudian dia bertalbiyah, berniat ihram, labbaik allahumma labbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nada munadin minas sama', seorang penyeru dari langit berkata, labbaik wa sa'daik, alangkah bahagia kamu, alangkah mulia kamu, zaduka halal, bekalmu halal, wa rahilatuka halal, kendaraanmu halal, wa nafaqatuka halal, nafkahmu juga halal, wa hajjuka mabrurun ghairu ma'zur, dan hajimu haji yang mabrur, bukan haji yang penuh dosa. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin, kata Rasulullah, wa idza kharajar rajulu binafaqatin haditha, jika seseorang berangkat haji dengan nafkah yang buruk, fa wada'a rijlahu fil gharz, kemudian dia meletakkan kakinya pada tempat pijakan kaki, apakah di bis, apakah di atas mobilnya atau di atas pesawat misalnya, fa nada, kemudian dia berihram, labbaik allahumma labbaik, dijawab sama Allah Ta'ala, la labbaik wa la sa'daik, mungkin terjemahan kasarnya, labbaik-labbaikan, na'udzubillah. Zaduka haram, bekalmu haram. Warahilatuka haram, kendaraanmu haram. Wahajjuka ma'zurun, ghairu mabrur. Dan hajimu haji penuh dosa, tidak mabrur sama sekali, na'udzubillah. Karena itu, ma'asyiral muslimin, kita lihat betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada seorang nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, yang pintu surga tidak akan dibuka pertama kali kecuali untuk beliau. Jangan dikira kemudian beliau gampangan dengan memakan makanan yang haram. Dalam hadis riwayat Bukhari, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la anqalibu ila ahli." Aku benar-benar pulang ke rumah keluargaku. Fa ajidu tamrata saqitatan ala firasyi. Aku menemui satu butir kurma tergeletak di atas kasurku. Fa arfa'uha li akulaha, maka tak angkat untuk tak makan dan tak mubadir. Illa akhsha an takuna sadaqatan, hanya saja aku khawatir jangan-jangan ini kurma sedekah, karena beliau tak boleh makan sedekah. Fa ulqiyaha, maka aku pun meletakkannya kembali. Bukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ah ini kan cuma satu butir kurma, masa Allah enggak mengampuni sih, masa masuk neraka gara-gara satu butir kurma? Tidak, fa ulqiyaha, maka aku letakkan kembali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti itu pula kondisi muslimin terbaik setelah beliau, Abu Bakar misalnya radhiyallahu anhu. Kata Ummul Mukminin Aisyah juga, ma'asyiral muslimin, hadisnya sahih dalam Sahihul Bukhari. Aisyah mengatakan, kana li Abi Bakrin ghulamun yukhriju lahul kharaj. Abu Bakar memiliki budak yang bekerja, yang penghasil upahnya diberikan kepada Abu Bakar. Wa kana Abu Bakrin ya'kulu min kharajih, dan Abu Bakar biasa makan dari upah budaknya ini. Faja'a yawman bisyai', pada suatu hari sang budak bawa sesuatu. Fa'akala minhu Abu Bakar, sesuatu itu pun dimakan oleh Abu Bakar. Setelah masuk habis, sang budak bertanya, atadri ma hadza, panjenengan tahu enggak ini makanan apa? Abu Bakar balik bertanya, wa ma hu, itu apa memangnya? Kata sang budak, kuntu takahaltu li insanin fil jahiliyah, aku dulu ketika masih jahiliyah pura-pura jadi dukun, wala uhsinul kihana, padahal saya tidak ngerti perdukunan belas, illa anni khada'tuhu, jadi saya hanya penipunya. Falaqiyani fa'aqtani bidhalik, kemudian orang yang saya tipu tadi ketemu saya dan ngasih ini. Fahadzal ladzi akalta minhu, yang panjenengan makan ini dari hasil itu. Apa kira-kira ma'asyiral muslimin yang dilakukan Abu Bakar? Apakah dia, waduh, sudah kadung masuk, tidak bisa keluar? Tidak. Kata Ummul Mukminin Aisyah, fa'adkhala Abu Bakrin yadahu ila fi, langsung dimasukkan tangannya ke dalam mulutnya, faqa'a kulla syai'in fi batnih, dia pun memuntahkan semua isi perutnya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu juga demikian, ma'asyiral muslimin. Bukan seperti kita, kadang-kadang walah yang saya sudah lakukan jauh lebih banyak, yang haramkan cuma dikit. Padahal Umar bin Khattab mengatakan, kunna nada'u tis'ata a'syaril halal makhafatal wuqu'i fil haram. Kami dulu meninggalkan 9 dari 1/10 yang halal karena khawatir terjerumus ke dalam 1/10 saja yang haram. Misalkan ada 10 potong, satu aja yang haram, yang 9 ini halal, ma'asyiral muslimin. Daripada nanti karena tidak jelas, daripada ngambil yang haram, ditinggal semua oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Karena yang namanya makanan, kalau memang itu bukan halal, tidak ada barokah pada istri kita, tidak ada barokah pada anak-anak kita, tidak ada barokah pada kehidupan kita, semuanya malapetaka, enggak ada kenyamanan. Dan alhamdulillah ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azimal jalil li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Ketika dibacakan di hadapan Rasulullah ayat 168 169 surat Al-Baqarah, seorang sahabat bernama Sa'ad ibnu Abi Waqqas langsung berdiri dan berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani mustajabat da'wah. Wahai Rasulullah, mohon panjenengan berdoa kepada Allah agar saya menjadi orang yang doanya mustajab. Apa jawaban Rasulullah ma'asyiral muslimin? Beliau berkata, ya Sa'du, wahai Sa'ad, atib mat'amat, perbaiki, pertayyib, pertayyibkanlah makananmu, takun mustajabat da'wah, niscaya kamu menjadi orang yang doanya mustajab. Fa walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Rabb, demi Allah yang jiwa Muhammad dalam tangannya. Mari kita garis bawahi hadis ini ma'asyiral muslimin. Innal abda la yaqdhifu luqmatal harama fi jawfi, hamba itu memasukkan satu suapan haram dalam perutnya. Ma yutaqabbalu minhu amalu arba'ina yawma, maka tidak diterima darinya amal 40 hari. Wa ayyuma abdin nabata lahmuhu min suhat, hamba manapun yang dagingnya tumbuh dari barang haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih patut baginya. Dan yang terakhir ma'asyiral muslimin, seorang ulama berkata menggambarkan ucapan iblis. Dia mengatakan, idza ta'abbada syabbu, jika ada pemuda yang gemar dan rajin beribadah, yaqulu iblis, iblis berkata kepada para tentaranya, Unzuru min aina mat'amu. Coba lihatan si bagaimana makanannya, kata Iblis. Fa idza kana mat'amuhu mat'am haram. Kalau makanannya adalah makanan yang haram, apa kata Iblis kepada para tentaranya, kepada setan-setannya? Kata Iblis, ga'uhu, biarkan. La tashtaghilu bihi, jangan diganggu. Ga'uhu yajtahidu wa yat'ab. Biarkan dia bersungguh-sungguh dalam ibadah, biarkan dia bercapek-capek dalam ibadah. Faqad kafakum nafsahu, karena kalian sudah diwakili oleh dia sendiri dalam arti menghancurkan ibadahnya. Ini saja ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya pertama kali buat saya pribadi sebelum yang lain. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan pekerjaan kita adalah pekerjaan yang halal. Kita tidak membawa pulang ke rumah kita kecuali yang halal. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengabulkan semua amal soleh kita, menerima semua ibadah kita. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabi. Wardallahumma anil khulafail arba'ati rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anna ma'ahum birahmatika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammirillahumma a'da'aka a'da'ad-din wansur ibadaka al-muwahhidin wa adillah syirka wal musyrikin. Allahumma man aradana wa arada al-Islam wal muslimin bisu'in fa'ashghilhu binafsihi waj'al tadbirahu tadmirahu ya rabbal alamin. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والربا والزنا والفتن والمحن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. Lord.